Ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini mau tanya sehubungan dengan zakat fitrah juga. Ya. Begini Ustaz, saya sekeluarga alhamdulillah kan ikut pengajian gitu ya. Alhamdulillah. Jadi soal kewajiban zakat itu, kewajiban kami itu membayar zakatnya harus di jemaah pengajian atau di masjid kampung kita ini atau bagaimana? Yeah. Kemudian satu lagi, anak kan udah berumah tangga, baru mempunyai anak, baru melahirkan semalam, jadi dia udah tambah ya Ustadz ya kewajiban. Nah, si kecil kan udah dapat gitu ya. Yeah. Untuk dianya di kampung saya ini belum membayar zakat. Kemudian istrinya waktu semalam melahirkannya pulang ke rumah orang tuanya, tempat besan gitu ya. Yeah. Itu si anak tadi harus membayar di sana atau di sini, dan dia belum membayar itu di sini apa bisa saya bayarkan dulu? Yeah. Jangan bayarkan dulu Ibu, belum waktu wajibnya. Waktu wajibnya belum, nanti pada tanggal 28 Ramadan atau 29 Ramadan boleh. Karena di tempat sama jemaah sudah dikutipkan gitu. Yes, itu bagaimana disana hukum-hukumnya? Yeah, ya, yeah, tolong nanti dijelaskan Ustaz ya, secara rinci karena ini kan kewajiban kita gitu. Yeah. Ya, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita sholat subuh jam 2 malam? Belum masuk waktunya sesan? Tidak boleh ya. Ada waktu dah, kapan kewajibannya? Ini zakatul fitr, bukan zakatul Ramadan. Ini bukan zakat karena Ramadan, bukan. Karena fitr. Karena makan Rasulullah zakatul fitr. Bukan zakat Ramadan. Kalau zakat Ramadan dengan masuknya bulan Ramadan, iya. Kita wajib mengeluarkan zakat. Tapi ini bukan. Zakatul fitr. Dengan kita berbuka, dengan berakhir Ramadan, baru masuk waktunya. Namun ada keringanan sehari dua hari sebelumnya diberikan boleh. Sebagaimana dilakukan oleh para sahabat. Kalau tidak dilakukan oleh para sahabat ini, maka yang merupakan ijma' sukuti ini, maka kita katakan tidak boleh sehari dua hari pun dimajukan zakatul fitr tersebut. Jadi pertama waktunya jelas tadi. Kalau sudah dikutip oleh jemaah pengajian tadi, minta lagi ke jemaahnya. Maaf, saya minta lagi. Kecuali pengajian tadi baru mengkoleksinya, baru mengumpulkan, belum diserahkan kepada fakir miskin. Dan dia juga belum ditunjuk oleh fakir miskin sebagai wakilnya fakir miskin. Hendaklah diberikan pada tanggal sehari dua hari sebelum. Dan ini berdampak kepada tidak wajibnya juga. Walaupun masalah sekecil ini masalah ibadah. Kalau dikeluarkan sekarang, besok Anda meninggal atau hari ini meninggal, Anda mengeluarkan sesuatu yang tidak wajib. Tidak wajib kita zakat fitrah. Kan dengan masuk waktu wajib tadi, orang yang meninggal sebelum terbenam matahari terakhir Ramadan, tidak ada kewajiban zakat fitrah. Dan begitu juga orang yang lahir setelah masuk waktu wajibnya, tidak ada kewajibannya. Karena ketika awal wajibnya dia belum ada. Lahir anak umpamanya sebelum berangkat sholat Idul Fitri, lahir dia. Ini tidak ada kewajiban. Tapi lahir dia sejam sebelum terbenam matahari akhir Ramadan, berarti dia kenal kewajiban zakat fitr. Ini dijelaskan oleh para ulama tentang awal waktu ini. Dan penting untuk diketahui. Maka ingatkan ibu, ingatkan kepada jemaah pengajian tadi. Kalau ini silahkan kumpulkan dulu, tapi jangan maaf, tolong jalan serahkan kepada fakir miskin. Kecuali dua hari sebelum hari Id. Kemudian mengenai mantu ibu tadi, semoga diberkahi Allah Subhanahu wa taala cucunya. Belum dia mengeluarkan zakat fitr. Memang betul, memang belum waktunya. Memang bagus ini. Nanti ketika dia di rumah orang tuanya, di mana dia berada, di sana disalurkan kepada fakir miskin di tempat dia berada yang telah masuk waktu wajibnya atau sehari dua hari sebelum waktu wajibnya. Wabillahi taufiq.